yang kami melakukan, kami hormati para kepimpinan kepala sekolah dari Azhari Islamic School yang ada di Rasuna Kuningan ini, juga buat para asatizah, para guru, dan tentu buat ayah dan bunda, para wali santri, wali siswa dari sekolah Azhari Islamic School. Semoga Allah memberkahi kita di pagi hari ini, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga enggak, Bu? Mau sekarang atau nanti? Hah? Mau sekarang atau nanti? Saya aminin nih, kalau sekarang. Hah? Ibu mau ke Kapadokia enggak, Bu? Mau. Mau sekarang atau nanti? Nah, sekarang. Kalah Kapadokia, apa? Surga sama Kapadokia. Mudah-mudahan bukan karena kita enggak mau ketemu Allah ya, tapi karena kita sadar bekal kita belum cukup ya. Makanya kita hari ini belajar. Salam cinta buat Ananda yang hadir, ada yang tidur. Walaupun tidur, insya Allah telinganya masih mendengar. Ada Ananda adek, kamu kelas berapa ini? Masya Allah, itu teman-teman kamu semua. Ustadz lagi bicara, Ustadz kamu punya pilihan. Boleh mendengarkan, boleh main tapi tidak teriak apa-apa. Boleh main tidur-tiduran, atau kamu boleh bermain di luar, boleh. Sekitar sini gak masalah. Dan ini gak apa-apa, anak-anak kita hadir, selagi tidak mengganggu, teriak-teriak, mereka punya hak di sini. Di dalam majelis anak-anak punya hak, ya. Dan ini disampaikan Nabi, di antaranya Nabi bahkan memanggil mereka, marhaban ya talabal ilmi, selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Jadi kita duduk, mereka duduk, kita sambut. Kenapa? Mudah-mudahan pengalaman duduk di majelis ilmu ini berkesan. Apalagi anak-anak umur di bawah 10 tahun, yang mereka ingat di masa kecil itu bukan hafalan sebenarnya, tapi kesan. Otak mereka itu mudah menyerap, tapi mudah lupa. Tapi kesan itu akan selalu nempel. Jadi kalau kesan duduk di dalam majelis ilmu ini menyeramkan, menyedihkan, duduk bersama orang soleh itu gak enak, nanti ketika remaja, dewasa, mereka gak mau kumpul bareng lagi. Ibu-ibu yang dulu pernah mungkin dibawa bapaknya ngaji sambil diancam, kamu berisik awas, udah gedenya gak mau ikut ngaji lagi. Jadi yang hari ini datang, kita syukuri. Ada yang sedih? Gak apa-apa adek. Mungkin jatah snacknya dihabisin mamahnya ya. Mamahnya bagi dong ma. Ya gak apa-apa adek, boleh. Saya di kesempatan kali ini izinkan mendoakan dan membawa putri kami. Abi, boleh kenalin kamu nak? Namanya Filza. Hari ini ingin bersama abinya, putri kami nomor 5. Kakaknya sedang karena homeschooling lagi pelatihan fotografi. Kemudian yang kakaknya lagi, yang perempuan lagi pelatihan masak. Yang laki-laki fotografi masak, dia pilih mau belajar masak enggak, fotografi enggak mau, maunya ikut abinya. Ya alhamdulillah. Dan tadi sudah disampaikan, Abi mungkin bicara sampai jam 11. Jadi dia bisa bersabar menunggu, prepare-nya sudah siap. Selagi duduk ada Pringles, ada minuman, ada coret-coretan, insya Allah tenang. Jadi kalau ananda disiapin aja. Dan gak boleh kasih handphone. Nah, nanti jadi kita stres sendiri. Nunggu, ngasih handphone, nanti jadi masalah. Ntar pas mereka candu, kita bingung, barulah ngelapor ke Ustadz. Makanya dari awal sudah dipersiapkan, tasnya sudah dibawa, bukunya yang ketinggalan tadi di mobil ya. Tapi gak apa-apa, ada bekalnya. Hari ini mari kita doakan anak-anak kita yang hadir di kesempatan hari ini, maupun yang di rumah, kita doakan semoga jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah doa ya berarti selesai. Ibu dan Bapak, hari ini kita bicara fenomena generasi Z. Dan ini kajian parenting udah kesekian kali. Yang sudah rutin mengikuti kajian parenting lebih dari sekali, boleh angkat tangan. Ah, itu udah banyak. Bapak? Ah, Pak Tri ya. Yang lain ikut parenting baru sekali? Sudah berkali-kali ya? Pertanyaan saya, apa yang kita pelajari dari ilmu parenting? Boleh ngasih saran atau ngasih masukan apa yang kita pelajari ilmu parenting? Parenting itu bicara tentang apa? Kita berharap di parenting yang hasilnya apa? Anak berubah atau orang tua berubah? Parenting is about us as a parent. Itu dulu. Jadi saya selalu kasih pengantar ini di setiap kajian parenting. Parenting berbicara tentang kita sebagai orang tua. Sehingga karena yang berbicara, karena parenting tentang orang tua, sehingga yang berubah siapa? Kita atau anak? Kita. Karena kalau anak yang berubah bukan parenting, namanya childrening. Selama ini kita memahaminya childrening. Ustadz, kenapa ya anak saya tuh kok main handphone susah banget? Saya tanya, ibu main handphone juga enggak? Iya, sama, susah juga kan? Makanya ketika bicara parenting, hari ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya lagi nasihatin diri saya. Setelah kajian parenting ini, nanti checklist kita bertambah. Berarti saya harus lebih sabar. Harus lebih dalam hal ini, lebih misalnya lebih lembut. Lebih mengetahui tentang tubuh kembang anak. Karena dengan ilmu parenting ini, maka perubahan itu di diri kita. Makanya sebagian besar orang tua selama ini berfokusnya ke anak. Namanya childrening itu tadi. Makanya dalam parenting itu, setelah kita belajar, nanti kita belajar tentang sikap. Bahkan ketika anak tidak sesuai dengan harapan, parenting mengajarkan kita menyikapinya. Misalnya, kita mendapati anak yang bandel banget. Kira-kira, bagi ibu dan bapak, anak yang bandel banget itu yang melakukan apa? Hah? Apa? Melawan orang tua? Oke, apa lagi? Hah? Apa nak? Oke, gak apa-apa. Ustadz lagi nanya sama bapak ibu kamu. Ya, kamu boleh nanti, kamu kan jadi orang tua. Boleh. Sini, anaknya bandel banget kayak gimana? Hmm? Tidak mengikuti perintah orang tua, oke. Okay. Bandel banget, narkoba, oke. Okay. Bully, oke. Okay. Apa lagi? Ngerokok, oke. Okay. Bohong, oke. Okay. Ibu pernah bohong? Oke, okay, bandel banget. Yarin. Ibunya bandel juga. Oke, yang tadi ibu dan bapak sebutkan, itu adalah kebandelan yang disebut banget. Tapi ada yang lebih bandel lagi, lebih banget lagi daripada itu. Karena definisi bandel banget menurut Islam itu adalah kafir. Karena bohong, apalagi ngerokok, narkoba, ngelawan orang tua, selagi beriman, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah, masuk surga. Tapi kalau udah kafir, gak ada peluang itu. Tapi di Al-Quran ada kisah seorang bapak, orang tua menyikapi anak yang bandel banget. Disitulah parenting ngajarin. Saat anak bandel banget, bagaimana sikap terbaik kita? Disebutkan dalam surat Hud ayat 42. Ayat Hud 42 diceritakan bagaimana Nuh seorang ayah menyikapi putranya yang bandel banget, kafir, namanya Yam atau Kanan. Di situ Nuh berkata, ya bunaya, wahai putraku sayang. Lihat, sapaan Nuh pada putranya yang bandel banget. Lihat, wahai putraku sayang. Jujur, kita biasanya manggil sayang ke anak pas ngapain? Habis hafalin Quran, masya Allah, sayangnya mama sini, ya kan? Anak lagi ngapain? Bantu papahnya nyuci mobil. Ya Allah, sayang, sini. Sayangnya kita pada saat dia melakukan kebaikan. Tapi ketika anak melakukan keburukan, bandel banget versi kita, kalimat sayangnya sudah say, sayeton kamu yang ada kan gitu. Susah ngomong sayang. Maka ketika kita tidak menyikapi anak dengan apa yang diajarkan oleh Allah, berarti parenting kita gak jalan. Makanya parenting itu bukan masalah anak berubah, tapi parenting ada sikap kita yang harus berubah. Sehingga meskipun anak tidak sesuai harapan, parenting kita tetap benar. Jadi kalau udah bilang anak, makanya parenting tidak membuat anak itu menjadi soleh. Karena anak soleh adalah hadiah dari Allah atas perbaikan diri kita. Sekiranya anak kita gak sesuai dengan harapan, maka parenting mengajarkan bagaimana sikap terbaik. Ini yang pertama, jadi garis bawahi. Sehingga lagi-lagi nanti pulang bekal pertama yang kita perbaiki apa? Anak atau orang tua? Orang tua. Berarti mulai dari sekarang permintaan atau doa kita juga perbaiki. Yang setiap hari doakan anaknya ada? Doain anak? Oke. Doanya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab? Oke, gak apa-apa. Asal jangan bahasa anak Jaksel. Ya Allah please deh gitu. Gak usah ya. Ketika kita minta doa, biasanya doa kita apa? Yang minta anaknya hafal Quran ada? Ya Allah jadikan anakku penghafal Quran ada? Oke, sekarang saya tanya, ibunya minta hafal Quran enggak? Oke, bapak minta hafal Quran enggak? Ini kesalahan mendasar banget. Saya harus ngomong ini dari awal, sebelum ngomongin tentang gadget. Karena gadget nanti ada hubungannya nih sama sikap kita. Kenapa? Pertanyaannya, ibu pengen anak hafal Quran. Ibu enggak minta, kenapa enggak minta? Udah tua. Terus karena udah tua berpikir otak kita udah gak berfungsi. Hah? Nah ini yang disebut. Riset menyebutkan otak manusia memiliki 1 triliun sel otak yang kalau kita belajar 1 detik tanpa henti, otak kita baru penuh 30 juta tahun lagi. Baru penuh 30 juta tahun lagi. Kalau sekarang umur kita 40-50, baru terisi 0,000000% Berarti free space-nya masih banyak. Kalau nggak bisa merecord, berarti terjadi bad sector. Orang IT pasti tahu. Ya, harus diformat ulang. Banyak sampahnya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya merasa... Saya sendiri juga gitu. Anak saya misalnya ketika mulai hafal Quran, saya bilang gini, ya Allah bang, abi senang banget. Nanti kalau abang misalnya hafal Quran, nanti abang memahkotai abi nanti surga. Terus anak saya bilang, terus ya mahkotai nenek siapa? Mikir gak? Ya? Saya langsung mikir, iya ya. Lah kan gue juga anak dari ibu. Terus kita cuma pengen anak mahkotai kitanya lupa. Logika kedua, mahkotain itu kalau ada di TKP. Anak datang ke surga, disuruh mahkotai, terus nyari. Kata malaikat, entar bapakmu masih neraka. Kapan mahkotainya? Ini harus kita, makanya kesalahan mendasar kita dari doa aja udah salah. Doanya, ya Allah jadikan anakku anaknya soleh, soleh apa ngafal Quran, itu buat anak. Dalam bapak ibunya, ya Allah tambahkanlah gajiku, ya Allah naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan. Permintaan kita dunia, anak akhirat, nyambung gak? Nah. Makanya ini problem pertama dalam pengasuhan. Selagi paradigma kita anak yang berubah, gak akan pernah parenting mencapai hasil. Sehingga wajar anaknya nanti jadi soleh, soleh alkitanya enggak. Sehingga ini yang membuat akhirnya terjadi gap. Maka doanya para nabi, selalu meminta dirinya. Coba lihat Ibrahim doanya dalam surah Ibrahim ayat 35. Rabbij al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Aku. Padahal Ibrahim nabi, kok bisa? Berarti dia menunjukkan bahwa dia pun meminta supaya dirinya jangan sampai menyembah berhala. Doa yang populer Ibrahim 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min Rabbi ja'alni. Aku. Berarti menunjukkan bahwa dia pun minta dirinya. Dalam surat Asy-Syu'ara 169, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Doanya Nabi Lut ketika menghadapi kaum LGBT yang marak di zamannya. Ya Rabb, selamatkanlah aku, dirinya, dan keluargaku. Maka di antara yang mau kita pelajari hari ini, ketika bicara tentang generasi Z, kita bicara tentang sikap kita. Misalnya tentang bagaimana handphone. Kan ini permasalahan pertama. Sebagian besar permasalahan orang tua terhadap anak generasi Z kira-kira apa? Hah? Anak yang selalu main gadget, betul? Oke. Dan kalau ditanya, sebaiknya orang tua ketika menyikapi handphone apa? Saya bilang kata kunci pertama, kalau pengen anak gak main handphone, satu. Dan nilai esensi pengasuhan. Apa itu? Ini ada ya belum? Terus. Namanya apa? Sorry. Nah. Udah kebaca? Mau, karena dasar pertama bicara menyikapi anak di era generasi Z, mau repot. Karena awal kita punya masalah terhadap anak handphone itu, karena kita gak mau jujur. Kayak tadi hari ini, anak nangis sedikit. Nih, upin. Mama mau dengerin dulu ustadznya, nih. Karena gak mau. Papanya lagi ngetik tugas, degit. Papa main dan nenek. Ah. Hal yang mendasar ini penting. Di antara penyebab orang tua itu mendapatkan masalah saat berbicara di generasi Z, terutama berbicara dengan gadget, karena sejak awal gak mau repot. Sehingga kita akhirnya menyalahkan kondisi ketika anak kita, ya Allah ustaz, nah susah banget ya saya, kalau dia main handphone tuh lama banget, susah banget. Padahal kalau boleh jujur, sebenarnya sederhana. Sebagian orang tua yang punya masalah dengan handphone, saya bilang, yang ngasih handphonenya siapa? Orang tua. Yang ngisin pulsa dan kuotanya siapa? Orang tua. Berarti sederhana, ambil handphonenya. Selesai. Loh, terus kalau gitu ntar anak saya nangis. Terus kenapa kau nangis? Repot saya ustaz. Nah itu. Karena gak mau repot. Dan hampir semua problem pengasuhan bermula dari sini. Makanya saya bilang, repot itu niscaya pasti dalam konsep. Makanya disinilah parent parenting. Parenting mewajibkan kita siap repot. Karena repot ini menagih cuma dua. Silakan pilih bapak dan ibu. Satu, silakan repot saat anak masih kecil. Nanti tinggal ongkang-ongkang kaki pas anak udah gede. Mama, aku bejitin ya. Udah mama gak usah di dapur, kenapa? Mama tuh udah ini, aku aja aku juga bisa. Alhamdulillah, makasih ya nak. Pilihannya repot masa kecil, nanti ongkang kaki. Atau pilihan kedua, silakan ongkang-ongkang kaki waktu anak masih kecil, repotnya pas udah gede. Tahu-tahu ditelepon Kapolsek Tanah Abang. Bu, anak ibu di sini nih. Oh, lagi silaturahim. Kagak bu, ketangkep. Ya Allah. Dulu kamu gak begini, nak. Dulu kamu gak begini. Dulu. dulu. Kenapa dulu gak mau repot? Jadi kalau ada bapak dan ibu yang punya pengalaman repot menyikapi anak 0-10 tahun, berarti benar. Ya Allah Ustaz, repot banget saya punya anak. Benar. Berarti bahkan sebaliknya, kalau ada di antara bapak dan ibu yang merasa gak repot ngurus anak di bawah 10 tahun, jangan-jangan gak ngasuh. Jangan-jangan gak ngasuh. Jangan-jangan over kontrak semua. Jangan-jangan over ke orang lain. Kita over ke orang lain. Kita kasih ke ini. Jangan-jangan kita delegasikan. Sebagian besar orang tua yang mengalami masalah dalam pengasuhan biasanya adalah orang tua yang tidak memiliki masa repot. Makanya Allah tagih masa repotmu muncul hari ini karena dulu engkau masa nyantai. Jadi kalau ditanya, saya sendiri waktu mau berangkat tadi, karena dia harus nih membawa ini repot. Sampai nih, ibu saya bilang, nanti kamu bisa gak? Ya udah mau gimana lagi. Di rumah dia gak bisa ditinggal. Harus dibawa. Sebelum berangkat harus bawa makanan dulu, harus nyuapin dulu. Ya sebelum itu harus disiapin dulu, prepare. Kita mampir dulu ke Alfamidi tadi. Iya, tanya dia, mampir dulu ke Alfamidi. Beli apa tadi, nak? Beli Pringles, karena dia bisa diam itu. Siapin minumannya, bawa kertas, bawa buku, mau coret-coretan, apa yang membuat dia bisa ini, oh dia minta mainan, ada. Oke, selesai. Terus ngobrol dulu di jalan. Memang harus itu baru sedikit. Ibu-ibu pasti lebih repot lagi, apalagi anaknya banyak. Maka di antara yang menyebabkan kenapa anak-anak itu muncul masalah di saat dia berinteraksi dengan handphone, karena kita dalam hal ini tidak siap repot. Maka kalau siap repot, insya Allah kita akan bisa membantu anak kita melewati masa-masa sulit, terutama berkaitan dengan gadget. Makanya saya termasuk yang bilang terlalu ekstrim kalau misalnya memarah-marahi situasi. Misalnya kan ada orang tua sampai bilang handphone itu sebut setan gepeng. Ya kan? Saya bilang kalau setan gepeng, ibunya main handphone enggak? Main, berarti main sama setan. Kita ini kadang menyikapi sesuatu yang kita lihat berlebihan. Ada orang tua yang menyikapi teknologi yang dengan sistem satu steril. Enggak boleh. Akhirnya semua dilarang. Handphone enggak boleh. Apa yang terjadi? Ada namanya sindrom happy pedal. Anak-anak yang selama ini justru dijauhkan dari realitas, sterilin, maka begitu udah beranjak remaja jadi pilek. Lihat ya, anak yang disterilkan biasanya rentan penyakit. Contoh, ada seorang ayah, ini cerita sama saya, dia mengharamkan TV di rumah. Dia melarang handphone di rumah. Anaknya diberikan semua pendidikan. Saya bilang saya gak masalah, tapi begitu anaknya sudah beranjak remaja, main ke rumah temannya, mungkin umurnya 10 tahun, itu baru ngeliat TV, baru ngeliat iklannya aja norak. Bener, ya Allah, baru ngeliat iklan. Udah gitu dia gak mau beranjak dari... Kenapa? Ternyata dia mengalami apa yang disebut sindrom happy pedal. Apa itu sindrom happy pedal? Di Amerika itu ada sebuah istilah, orang seringkali kecelakaan karena banyak ngerem pada saat terjadi kemacetan jam. Seringnya macet, pada saat macet itu baru ketahuan titiknya di ujung, tiba-tiba kebuka, ngebut, brum. Nah itulah akhirnya kecelakaan. Karena udah 2 jam nih, akhirnya wah itu tuh ketelak, brum. Akhirnya apa? Kecelakaan. Anak yang banyak dikatakan, enggak boleh, kita anggap itu terlarang, kita anggap haram, karena merusak kamu, padahal hukum dari sebuah benda itu apa? Mubah. Al aslu fi syai al ibahah, hukum dasar sesuatu ibahah, illa madalla dalilu ala tahrimi haji, dan dia apa, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukumnya handphone apa? Hukumnya gadget apa? Boleh, tinggal kalau ada dalil mengharamkan berkaitan dengan isinya. Hukumnya alat itu enggak terkait, seperti pisau itu bisa dipakai motong sayur, bisa juga motong tubuh orang, motong tangan orang. Maka kembali, sebagian besar kita berlebihan. Ada yang disterilkan malah jadi masalah. Enggak boleh ini, enggak boleh ini. Jadi masalah. Nah, kenapa kita mensterilkan? Karena kita lupa untuk memberikan apa yang harus menjadi hak anak. Terutama dengan adanya handphone. Oke. Karena itu prinsip pertama sebelum anak kita kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan kan candu ya. Wah kalau udah sesuatu. Dan candu itu biasanya karena tidak memiliki kontrol diri. Makanya dalam Islam ada sebuah kaidah yang sudah kita sepakati bersama. Agar anak tidak candu maka kaidahnya al-wiqayah khairu minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Daripada anak kita nanti candu, lebih baik kita membantunya untuk bisa mengontrol diri. Kita cegah. Kita bantu dia untuk bisa menyikapi bagaimana penggunaan handphone dan gadget. Karena di antara khawatiran terhadap handphone ini, itu banyak. Pertama, karena handphone dan gadget itu akan memberi stimulasi kepada anak dari usia dini, terutama bagian yang kita sebut merusak yang paling penting sikap empati anak kepada sesama manusia. Makanya di antara bahayanya kalau memberikan handphone dari kecil adalah anak-anak jadi anak yang asosial. Ya, mereka tidak lagi punya jiwa peka empati kepada manusia. Di antara yang kita khawatirkan seperti itu. Makanya kenapa anak-anak itu di awal-awal itu kita harus cegah supaya jangan berinteraksi dengan gadget. Tapi gimana Ustadz kalau dia misalnya dia mau dengarkan Quran, dianjurkan kitalah yang ngomong, suara manusia langsung. Karena yang di umur-umur awal yang dibangun itu bondingnya. Sebagian besar kita begitu bermudah-mudah tapi teknologi tanpa akhirnya memahami ada pengaruh di usia-usia tumbuh kembang awal. Ya, sehingga membuat akhirnya anak-anak menjauhkan diri dari orang tuanya. Bondingnya rusak sama ibunya, sama bapaknya. Bahkan kalau sekarang ngomong sama orang tua aja dia gak bisa kecuali gini. Ya. Kenapa? Karena tadi dia tidak merasa kebutuhan batinnya dipenuhi. Ya, inilah kenapa prinsip ini yang kita pegang. Pertama, kita cegah supaya jangan sampai kecanduan. Memakai silakan. Karena yang namanya kecanduan itu melalui tahapan. Ya, kalau para alim menyebutkan ada namanya using, ada misuse, ada abuse, ada addict. Itu tahapannya. Kalau using memakai, misuse ya dalam hal ini dia memakai dia menyalahgunakan, dipakai buat zoom malah main game. Kalau abuse dia mencari cara ya untuk menambah durasinya, menambah waktunya. Kalau addict tidak bisa mengontrol dirinya. Ya sampai waktu-waktu di mana dia harus belajar dia akhirnya matanya tidak bisa lepas dari nama handphone. Nah, itulah salah satu kenapa prinsip utama ini kita pegang sebagai orang tua mencegah supaya jangan sampai dia masuk tahapan yang sekarang disebut tahapan candu. Karena kalau sudah candu, handphone ini bahaya. Bahkan di Cina, di beberapa negara sudah bikin pusat rehabilitasi untuk orang kecanduan handphone. Gadget. Yang paling fatal di Indonesia ini sudah muncul, walaupun belum ada ya namanya pusat rehabilitasinya. Tapi kasus-kasusnya sudah banyak. Ada anak yang sampai bakar rumah orang tuanya. Ada anak yang sampai misalnya mukul ibu dan bapaknya. Ada anak yang sampai mencuri. Dan itu macam-macam yang kita khawatirkan. Ya. Nah, agar kita bisa membantu anak-anak kita melewati masa-masa di mana dia tergantung kepada handphone, alias tidak bisa lepas dari gadget dalam berbagai macam hal yang membuat dia kecanduan, maka selalu kita pakai apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Matnya. Apa kata beliau? La tatruku syai'an illa bi syai'in. Seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum mendapatkan sesuatu. Apa maknanya? Kalau anak kita dalam hal ini dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka diambil lewat media yang namanya handphone. Kebutuhan dasar inilah yang sekarang harus kita antisipasi. Kenapa anak main handphone? Pertanyaannya. Kenapa anak itu sampai akhirnya bisa berlama-lama di handphone? Kenapa dia sampai enggak bisa lepas? Karena ada kebutuhan dasar yang tidak kita berikan. Dan kebutuhan dasar inilah yang menjadi salah satu tantangan orang tua di zaman now. Kalau kita enggak siap memberikan karena enggak mau repot, maka muncullah masalah yang disebabkan karena kebutuhan dasar tidak penuhi itu. Apa kebutuhan dasarnya itu? Setidaknya ada tiga di zaman now. Sudah muncul ya. Yang pertama adalah kebutuhan akan hiburan. Hiburan itu bagi manusia ibarat makanan. Kalau enggak kita kenyangkan, mereka cari sendiri. Manusia itu tidak bisa bersikap yang flat. Makanya Rasulullah sampai menegur sahabat yang dalam hal ini merasa mengklaim dirinya, saya pengen menghilangkan kebiasaan saya, maka saya sholat selamanya. Saya mau puasa selamanya, bahkan saya mau jomblo selamanya. Ada. Makanya muncul hadis yang kita lihat, hadis ini sederhana tapi memberitahu kita bahwa manusia itu butuh namanya, yang namanya variasi hidup. Itu disebut dengan saatan-saatan. Hiburan itu bagian dari cara setiap manusia melakukan rehat. Makanya orang tua yang punya masalah dalam mengatasi gadget, karena pemenuhan kebutuhan anak kan hiburan tidak terpenuhi. Jujur, ibu-ibu aja kalau udah capek, stres malam-malam, diam-diam kan nonton drakor. Walaupun anak udah tidur. Drakor. Kita tahu bahwa kita butuh hiburan. Bapak-bapaknya nonton bola, bangun tengah malam, kira mau tahajud, nonton Liga Inggris. Kenapa? Karena butuh hiburan. Nah, begitu anak dia lagi main game, kita bilang, kamu main game terus. Loh, ini problem yang seringkali tidak fair. Kita sendiri mencari cara untuk menghibur diri, tapi gitu anak menghibur diri tanpa dikasih tahu hiburan, kita omelin. Maka hampir sebagian besar bermula dari orang tua yang tidak bisa menjadi penghibur bagi orang, bagi anaknya. Makanya di era zaman now ini, salah satu kebutuhan dasar anak kepada orang tuanya adalah tidak cukup jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik, bagus. Orang tua yang bernilai banyak. Tapi ada satu yang dibutuhkan anak, yaitu orang tua yang asik. Orang tua yang asik. Anak-anak yang merasa tidak dapat kebutuhan di rumahnya yang namanya ketawa, senyum, maka dia cari di handphone. Senyum dan tawa itu wajib bagi anak, apalagi anak di usia dini. Senyum dan tawa bagi mereka udah kayak NKRI, harga mati. Enggak dapat, dia cari. Dan kita itu lupa menjadi orang tua itu enggak sekedar modal nasihat. Ya. Udah beli buku Fatherman 1? Ya, udah baca ya. Di luar ada bukunya. Di antara yang saya tulis, hari ini juga terbit Fatherman 2. Ya, tapi enggak tahu ada apa enggak. Fatherman 1 judulnya Ayah yang Dirindukan. Fatherman 2 Suara Hati Ibu untuk Ayah. Kalau Fatherman 1 bicara tentang ayah dan anak, Fatherman 2 bicara ayah dengan ibu. Bagaimana ibu memiliki kriteria ayah yang ideal itu bagaimana. Nanti Fatherman 3 insya Allah terbit 3 bulan lagi. Itu judulnya Ayah Pengembara. Solusi buat ayah yang jarang pulang. Karena memang mau diakui, gak mau harus kita akui, ada ayah-ayah yang mungkin jarang pulang. Dalam khazanah Islam itu udah biasa, laki-laki itu memang disebut rojul. Rojul itu dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan rijlun. Rojulun laki-laki, rijlun artinya kaki. Kenapa laki-laki disamakan dengan kaki? Di antara maknanya kaki itu suka bergerak. Maka laki-laki itu identik dengan pergerakan, muharrik. Karena itu laki-laki memang seringkali banyak di luar. Ya. Dalam khazanah Islam begitu, makanya kita tahu, misalnya Ibrahim pulangnya setahun sekali. Tapi anaknya sukses seperti Ismail. Ada ayah namanya Abdullah bin Qasim, dari kitab Sir Alam An-Nubala, pulangnya 17 tahun sekali. Dia menuntut ilmu di Madinah bersama Imam Malik. Yang rekor itu ada lagi ayah yang namanya Faruh. Ya, ayahnya Faruh ini pulangnya 30 tahun sekali. Kalau Bang Toib 3 kali lebaran gak pulang-pulang, Bang Faruh 30 kali lebaran gak pulang-pulang. Tapi beliau punya anak namanya Robi'ah Aro'yi. Robi'ah Aro'yi ini kalau kita googling gurunya Imam Malik. Imam Sufyan Tsauri, Imam Abu Hanifah. Jadi bayangkan ini gurunya para guru. Namanya Rabi Ar-Ra'i. Dan dia menjadi seorang ulama di zamannya. Kalau ditanya, dia bilang, aku terinspirasi dari ayahku. Ayahku berperang dengan pedang, aku berperang berjihad dengan pena. Jadi ayah jarang pulang punya cara mendidik, namanya ayah pengembara. Itu yang kami tulis di Fatherman 3. Nanti Fatherman 4 judulnya Father Boy. Ini serial. Menjadi seorang ayah hebat dimulai dari pengasuhan yang patut di usia dini, usia remaja. Jadi memang gak ujuk-ujuk, ayah hebat itu biasanya punya track record pengasuhan yang benar. Nanti yang kelima, mother woman. Bahwa Fatherman punya partner mother woman. Itu buat serial buat ibu. Nah, nanti bukunya ada di luar. Nah, di Fatherman 1, kalau ayah yang sudah baca tahu bahwa saya mengatakan bahwa ayah itu diantara yang harus dilatih punya kemampuan entertain. Problem anak zaman now adalah punya ayah yang kaku. Kayak karnebo kering. Terlalu serius. Kadang duduk di meja makan, nak, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen negeri ini? Tuh anak sampai muntah-muntah, perasaan Ibu Sri Mulyani gak gini-gini amat di meja makannya. Kenapa bapak gue jadi gini? Jadi gak ngerasa. Sampai anak mikir, gue kayak tinggal di Korea, ya. Korea Utara. Jadi kalau ngeliat papanya, kayak ngeliat Kim Jong-un lagi nyamar gitu. Karena papa yang gak bisa menerbitkan senyum tawa. Saya ustadz, tapi bukan berarti saya di rumah, saya harus jadi ustadz yang apa-apa. Nah, Allah berfirman Al-Quran. Gak begitu juga. Tanya anak saya, gak ada saya. Kenapa? Karena salah satu hadis yang saya pegang adalah Rasulullah mengatakan, dan ini hadis yang menunjukkan bahwa pemuliaan terhadap keluarga itu bukan dengan nasihat. Kata Rasulullah, kullu syai'in, hadis riwayat An-Nasa'i, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka. Kecuali kalau enggak ada zikir itu, kata Rasul, sia-sia. Kecuali apa pengecualiannya? Mula'abatu rajul ma'a alihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa itu penting. Di zaman sekarang anak-anak kita punya kesenangan di luar. Kita ini musuhnya banyak, musuh keluarga tuh banyak, setannya banyak. Ada setan falak namanya, nama lengkapnya falakor. Ibu-ibu tahu kan? Ya, tuh musuh berat ibu-ibu kan? Ada lagi setan pebinor, perebut bini orang. Nah, yang paling ngerikan tuh setan penakor, perebut anak orang. Ini setan penakor nih. Kita gak sadar anak kita itu bisa ngefans sama predator. Oke, ke yang punya handphone silakan googling kasus namanya, ini saya sebut aja, Kang Emon Sukabumi. Tulis, Kang Emon Predator Sukabumi. Cari yang bawa handphone. Kang Emon ini melakukan pelecehan terhadap 51 anak di Sukabumi. Kawan saya psikolog, namanya Kak Daus, diminta untuk melakukan pendampingan anak-anak bermasalah. Dia cerita ke saya, dia shock. Anak-anak ini yang habis dilecehkan ditanya gini, menurut kamu Kang Emon gimana? Kang Emon baik, asik, kenapa sih harus ditangkep? Kita kan udah maafin, kita gak main lagi deh sama Kang Emon. Penjahat dibela sama korban. Kan kita bingung. Salah satu strategi Kang Emon merusak anak ini, dia memakai permainan suit kancing. Oke, sederhana. Gunting, kertas, batu. Oke ya, anak saya tahu. Nih, biasanya saya main, ayo nak, ayo. Bisa main sama Abi? Gak mau. Gunting, kertas, batu. Gunting sama kertas menang? Gunting. Kertas sama batu menang? Batu sama gunting? Gunting. Anak-anak dikasih tahu, yuk main. Tapi sederhana mainnya. Kalau yang kalah, buka kancing. Sadar gak mereka? Kalau mereka nanya, ayo. Ya, akan kalah, buka. Akan kalah, buka. Kamu kalah, buka. Sampai resleting. Sadar gak mereka ini? Ini problem. Maksiat dikemas dengan begitu apik. Sementara ngajarin Quran. Ana, Pak. Ana, am, ain, ain, ain di sini. Kita ini lupa mengkampen bahwa urusan mengajarkan Islam itu bukan sekedar isi. Paketnya, bungkusnya, kemasannya diajarkan. Makanya ketika anak-anak itu mendapatkan kesan buruk, itu yang membuat mereka trauma terhadap syariat. Itu membuat anak-anak itu lebih senang nongkrong di mana? Di Kuningan, di mana tuh? Di Duku Atas, Slebeo. Di antara kenapa mereka nongkrong? Karena mereka enggak dapat hal yang membuat mereka tenang, nyaman. Di rumah enggak ada, termasuk di masjid. Masjid juga punya tantangan adalah tidak mampu membuat anak-anak merasa nyaman. Itu enggak. Pengurusnya galaknya luar biasa. Jadi anak-anak juga merasa gak nyaman. Nah inilah PR gini. Makanya kebutuhan pertama tuh hiburan. Sehingga di antara kebiasaan sahabat, mereka itu kalau di rumah itu, mereka menjadi pribadi yang menyenangkan. Di luar boleh sangar. Salah satu sahabat yang disebutkan oleh Sabit bin Qais, ya, saya lupa. Nah, ini dia bercerita gini. Kenal Zaid bin Sabit? Tahu ya, Zaid bin Sabit siapa itu? Ahli Quran kan, yang mengumpulkan mushaf. Di beliau pakar bidang apa? Selain Quran. Ada yang tahu? Yang sering berdebat sama Abdullah bin Abbas. Fikih Mawaris. Ya, Faraid. Zaid ini punya akhlak yang luar biasa. Kata kawan ini, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afka fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan teman-temannya, lebih berwibawa saat berada di depan teman-temannya, namun lebih lucu saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Lihat Zaid, kalau di depan teman-temannya, koleganya, dia berwibawa. Tapi di rumah bapak yang lucu. Kebutuhan keluarga terpenuhi. Sebagian kita, Pak, kebalik. Depan teman-teman kita, kata, wah, ngakak. Gitu. Tapi kalau di rumah, sholat. Susah bangin. Kebalik. Makanya anak-anak main handphone itu, karena gak dapat kebutuhan satu, hiburan. Dan Nabi mencontohkan di buku entertain di buku Father Man 1 itu saya tulis, Nabi itu enggak sungkan anak lagi main nih, lagi ngumpul sini. Lagi bete, Rasulullah mengatakan, nak man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza. Nah, siapa yang bisa dahuli aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Anak yang dimaksud ini anak dari Abbas, Bani Abbas. Yaitu dari Al-Fadil, Al-Fudail, beberapa anak lainnya, ada banyak. Ada kasir disebutkan banyak situ. Kata Rasulullah, siapa yang bisa dahulu aku lomba lari dapat ada ini dan ini. Siap, siap. Rasul lari. Ketika lari, dikejarlah sama anak ini. Dan Rasulullah sengaja memelankan larinya sehingga kena. Kena! Dan Rasulullah pun tersenyum, anak-anak ini dapat hadiah. Kita belajar dari Nabi cara berinisiatif ngajak anak main. Jadi enggak nunggu anak yang ngajak, Rasulullah yang ngajak. Jadi kalau dia udah bete, buka bete kan udah kelihatan tuh. Gitu. Yuk, jalan sama papa yuk, lari. Nanti main bola tuh. Dan ingat kalau main sama anak tuh jangan serius, pengen menang. Ini kan ada bapak yang obsesif. Siapa yang bisa dole papa dapatlah dia ini dan ini. Siap, papanya kabur kayak mantan copet. Anak kapok, anak TK. Oh, kalah ya, kalah gak bakal main. Bapak kalau main benar-benar mampu menyesuaikan. Kau perlu mengalahkan dirinya. Zaman mentang badminton tingkat RT kan kita kalah mulu. Begitu sama anak, wah, anak TK. Gak bakal mau dia. Mainnya pelan. Harus begitu. Makanya kayak saya misalnya. Kalau main sama anak ya udah. Larinya dipelanin. Ayo balap lari. Biasanya kalau kita ke musola tuh. Sama semua anak saya dari sebiasain tuh lari. Dan saya memang selalu nomor sekian. Gak pernah pertama. Sekalinya saya pernah pertama. Itu anak-anak abis itu seminggu gak mau lari misalnya. Benar. Gak mau ah. Mabih ah. Menang mau. Jadi baru sadar. Bahwa yang paling penting itu bukan menangnya kita. Rasa nyamannya dia. Sehingga dia mau ambil lari lagi. Ambil lari lagi. Lari. Bermain. Dan itu Rasulullah kalau main sama anak-anak. Disebutkan cucunya bernama Umamah. Itu totalitas. Maaf saya contohin. Rasulullah itu gak sungkan begini. Kita kadang-kadang masih jaim. Rasulullah gak. Ayo. Rasul memain gitu. Dimain di hidung. Intinya begini. kalau anak dapat hiburan, kita mengurangi kecanduannya sama gadget, mengurangi, karena sebenarnya kebutuhan anak sama handphone itu lebih utama apa? Kehadiran handphone pertama itu apa? Fungsi pertama apa? Oke, gadget itu fungsi pertama. Pertama kan komunikasi ya, pertama. Yang kedua apa? Bukan hiburan, sebenarnya informasi. Kan dia belajar dari situ sebenarnya. Awalnya dia itu belajar dari situ. Di situ fungsi edukasi, setelah komunikasi fungsi edukasi harusnya. Kebutuhan anak zaman now, apalagi untuk handphone apa? Untuk bisa zoom. Untuk bisa ngeliat di YouTube kan gitu ya. Nah, dia akan melakukan misuse dan abuse kalau dia lebih banyak main. Dan mainnya handphone ini bisa memberikan candu. Selain gambarnya, wajahnya, apalagi mata itu mengalami yang sebut ya, namanya apa glue to the tube ya, fokus ke tabung istilahnya para ahli layar, sehingga membuat susah bergeser mata. Makanya anak-anak yang kejaduan handphone, kata Ibu Eli Risman, guru saya, dijamin gak suka baca. Dijamin tuh. Kenapa? Karena baca itu matanya itu bergerak dari kiri ke kanan. Kalau handphone yang bergerak itu ada layar, mata tetap. Ya, apalagi e-book, gak bisa. Anak yang biasanya sudah kecanduan susah kalau baca. Jadi indikator pertama kalau udah susah baca itu tanda dia sudah gak nyaman. Jadi kebutuhan dasar pertama hiburan. Makanya skill orang tua dia upgrade. Kalau hiburannya bapak itu hiburannya tiga. Di buku yang saya tulis itu ada tiga. Satu, bapak skillnya BBM. B pertama bermain. B kedua bercerita. Wah, kalau bercerita berarti saya harus belajar lagi dong. Dari Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama. Bercerita di sini bukan berarti bapak harus jadi pengkisah sehebat dari Ustadz Faris Beki, Ustadz Budi Asari, bukan. Karena bisa jadi pas kita cerita, anak kita udah tahu. Nah, ayah mau cerita tentang Umar, udah tahu. Tahu dari mana? Itu aku dengar dari guruku, aku dengar juga dari Ustadz Budi Asari. Pasti kalah kita. Tapi ingat ya, ada satu kisah yang Ustadz Budi, Ustadz Faris, Ustadz-Ustadz itu gak tahu. Cuman kita yang tahu. Dan itu yang butuhkan anak. Apa? Kisah masa kecil kita. Makanya ayah bercerita itu bukan bercerita yang siro. Itu boleh. Kalau memang anak gak tahu. Tapi yang dibutuhkan anak itu adalah kisah masa kecil. Saya kalau bisa jalan sama anak. Anak saya bilang, Abi waktu kecilnya gimana? Abi waktu kecil gak besar, nak. Anak saya udah tahu tuh, biasanya udah ketampak. Waktu pernah Abi pernah dikejar-kejar anjing. Saya cerita misalnya awal pengalaman sekolah. Itu sepanjang jalan naik mobil itu. Rumah kami kan di Bambu Apus Taman Mini. Sekolah anak saya yang TK-nya di Cibinong. 32 kilo. Jadi kalau pagi itu momen untuk mengantarkan sekaligus berkisah. Jadi kita bagi. Dari rumah sampai ke pintu tol itu ngobrol. Ngobrol biasa ringan. Dari pintu tol sampai keluar tol lagi, masuk tol di tol Jagorawi sampai tol Citerep itu berkisah. Jadi saya cerita aja. Ceritanya tergantung, kalau pas lagi saya bawa anak yang besar remaja, cerita tentang masa remaja saya, masa ya, Pak Tri tahulah. Awal-awal kita satu SMA. Ya. Dulu saya jenggotnya segini, Pak Tri ya. Segini lebatnya. Saya orang bermutu ya, bermuka tua. Anak saya gak tahu. Dari SMA. Saya pakai kopiah dari waktu SMA. Ya agak keras gitu. Waktu SMA. Jadi saya cerita juga sama anak saya itu. Yang anak saya sekarang udah ABG. Yang kecil-kecil saya ceritain waktu SD. Jadi yang dibutuhkan anak itu kisah. Kita. Yang ketiga, anak-anak itu butuh yang M. M itu namanya menjelajah. Makanya jalan keliling komplek ini kayak di sini kan banyak tuh jalan-jalan kecil ya. Anak-anak tuh suka. Kenapa anak suka Dora? Karena anak tuh suka eksplorasi. Makanya salah satu kemampuan kita itu mengeksplorasi. Anak suka apa? Ajak aja jalan. Ini kan ada bekas kuburan Cina. Di sini ada makam apa? Cerita aja. Jalan. Waktu kami pandemi itu kan pernah kita ngalamin gak boleh kemana-mana, benar-benar di blok. Ya udah, saya hiburannya adalah setiap pagi jalan keliling kampung, lewat jalan-jalan kecil. Kadang anak-anak gak tahu, ternyata ada kuburan sini ya. Kok ini tembusnya di sini ya? Jadi mereka tahu. jalan aja. Gak sadar itu sampai 3 kilo. Nih ikut. Yang kecil waktu itu umurnya, sekarang umurnya 6 tahun. Waktu itu sekitar 4 tahun ikut. Jalan 3 kilo setengah. Kita lewatin aja sampai rumah, minum, tutup pakai air kelapa, minum kelapa. Ternyata ada nilai yang kita tanamkan sepanjang jalan. Jadi ayah itu BBM. Kalau ibu M4. Pertama memasak. Jadi hiburan buat anak itu dari ibunya masak. Makanya kalau pengen menghentikan biasa itu ajarin bantu mama masak yuk. Makanya masak bagi perempuan itu bukan kewajiban syar'i tapi kewajiban pengasuhan. Karena memang dari sisi fikih wanita enggak wajib masak, betul. Karena kita membangun rumah tangga bukan rumah makan. Benar ya? Ibu-ibu sepakat lah pastinya. Tapi beberapa riset di mahasiswa UII Jogja psikologi, hal apa yang membuat anak kangen pulang? Masakan. Masakan bunda. Makanya kenapa ibu-ibu itu wajib menambah skill masaknya. Jangan koleksi resep doang di WA. Setiap ada koleksi di FB, cuman disimpan doang. Gak pernah dipraktekin. Ya, pentingnya ibu belajar masak. Ya, jangan sampai ngelihat masak air aja ngelihat tutorial di YouTube. Ya, enggak ada ya ibu sini. Udah gitu nanya ke temennya, bumbunya apa ya? Masak air nanya bumbu. Nah, ini salah satu yang betul. Yang kedua adalah ibu-ibu tuh memasak kemudian adalah menyanyi. Anak-anak tuh senang suara ibunya menyanyi.